Buat tangan-tangan yang tidak sedang bergenggaman karena pertengkaran. Sudah jangan bertengkar. Sudah jangan bertengkar. Sadarkah bahwa cuma kita yang bisa pertahankan kita. Ku terimamu baik dan burukmu apapun itu. Ku harap kau pun mesti bertahan. Kita pasti bertahan karena memang cuma kita yang bisa pertahankan. Kita yang bisa bertahan, cuma kita yang bisa. Sadarkah bahwa cuma kita yang bisa pertahankan kita? Oh, karena memang cuma kita yang bisa sudah jangan bertengkar.